بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab الفقه الميسر. Kita masih pada permasalahan yang keenam, yaitu jual beli yang dilarang. Pertama kemarin telah kita ambil dilarangnya transaksi jual beli setelah azan kedua di hari Jumat bagi mereka-mereka yang terkena kewajiban untuk menghadiri dan melaksanakan sholat al-Jumu'ah. Adapun mereka-mereka yang tidak terkena kewajiban untuk menghadiri dan melaksanakan sholat al-Jumu'ah, apakah karena memang secara asal mereka tidak diwajibkan seperti wanita, demikian pula anak-anak yang belum mumayyiz, atau asalnya mereka wajib namun kemudian ada uzur berupa safar, demikian pula sakit, maka boleh bagi mereka untuk tetap melakukan transaksi jual beli walau sudah azan yang kedua di hari Jumat. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, thaniyan bay'ul asyai liman yasta'inu biha ala ma'siyatillahi au yastakhdimuha fil muharramat. Yang kedua, jual beli yang dilarang adalah bay'ul asyai, menjual barang-barang, menjual sesuatu, liman yasta'inu biha, yang akan menggunakan sesuatu ataupun barang tersebut fi ala ma'siyatillah, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Si penjual menjual barang hukum asalnya halal, dia jual barang-barang yang halal pula. Transaksinya, akad transaksi juga halal, tidak ada unsur ribawi. Namun sang pembeli akan membeli barang-barang tersebut dan jelas menggunakannya untuk perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang. Aw yastakhdimuha fil muharramat. Atau pembeli tadi membeli barang-barang yang halal tadi untuk perkara-perkara yang haram. Ini juga tidak diperbolehkan. Contohnya, fala yasihu bai'ul 'asiri liman yattakhidhuhu khamran. Maka enggak boleh menjual sari dari buah-buahan, buah-buahan yang sudah diperas al-'asir, kepada mereka-mereka yang akan menjadikannya sebagai khamr, minuman keras. Apakah masih dalam wujud buah atau sudah diperas, dijual kepada mereka. Asalnya buah-buahan ini seperti misal anggur, halal dia, dijual kepada siapapun halal hukum asalnya. Dan ketika transaksinya dengan cara yang benar, maka halal pula, diperbolehkan. Tetapi ketika kita tahu bahwa sang pembeli akan menjadikannya sebagai minuman yang memabukkan, maka pada saat itu haram kita menjual kepada orang tersebut. Contoh lainnya nira, kalau anggur mungkin di tempat kita masih langka, budidaya tanaman anggur masih langka. Tapi kalau nira sering dijumpai, atau air kelapa, atau air yang disadap dari pohon aren, bolehkah kita menjual air nira? Hukum asalnya boleh. Untuk mereka-mereka yang akan menggunakannya dijadikan sebagai gula merah, boleh. Atau mereka-mereka yang akan membelinya dan menjadikannya sebagai kue makanan, itu juga boleh. Tetapi ketika ada yang membelinya kemudian difermentasi, dengan campuran tertentu dan waktu tertentu sehingga kemudian berubah dia 100% berubah menjadi khamr, minuman yang memabukkan. Maka pada saat itu kita katakan haram menjual air nira ini kepada si fulan yang akan merubahnya, menfermentasinya menjadi khamr. Tidak diperbolehkan. Walal awani liman yashrabu bihal khamru. Demikian pula enggak boleh kita menjual perkakas rumah tangga. Al awani. Wadah ataupun bejana, gelas, cangkir, mangkok dan yang semisal dengan itu. Liman yashrabu bihal khamru. Yang akan digunakan untuk minum khamr. Mereka memiliki kebiasaan tersendiri. Kalau minum khamr tidak dengan gelas-gelas biasa ini. Ada bentuk-bentuk tertentu, ada ciri khas tertentu. Kemudian ada orang pesan, kebetulan kita buat pabrik misal. Ada pesanan sekian ribu gelas. Untuk apa? Digunakan sebagai alat untuk minum khamr. Maka yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Wala bai'u silahi fi waqtil fitnati bainal muslimin. Ini yang ketiga yang juga diharamkan. Bukan untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi untuk sesuatu yang haram. Tidak boleh pula menjual senjata ketika terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah artinya di sini perebutan kekuasaan, perang yang menyebabkan pertumpahan darah antara sesama muslim. Ini enggak boleh. Misal ada dua desa sama-sama muslim. Desa ini dengan desa sana karena masalah sepele atau hal-hal yang mereka anggap besar sehingga terjadilah peperangan, perang antara desa, desa A dan desa B. Sama-sama muslim, butuh mereka senjata. Atau kabilah, kabilah A dengan kabilah B, perang mereka. Butuh pasokan senjata, entah itu pedang, entah itu panah, entah itu bahkan senjata api. Maka pada saat itu yang selama ini kita berprofesi sebagai pedagang, parang untuk berkebun, karena mereka sangat membutuhkan senjata-senjata tajam ini tadi, akhirnya mereka datang ke toko kita membeli, diborong semuanya. Mungkin kita kira, oh dia punya karyawan banyak. Tetapi setelah usut punya usut, oh ternyata itu akan digunakan sebagai senjata. Maka haram, tidak diperbolehkan menjual barang-barang atau senjata-senjata tajam tadi kepada mereka pada saat itu. Pada saat terjadi fitnah antara sesama kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Masuk pula dalam pembahasan ini secara meluas. Kalau tadi jual beli barang yang digunakan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah atau sesuatu yang haram, lebih luas lagi ketika seseorang mempekerjakan dirinya, menyewakan tenaganya untuk perkara-perkara yang maksiat pula. Seperti misal tukang bangunan, dia bekerja untuk membangun gereja, membangun tempat-tempat ibadah seorang muslim. Seorang muslim diminta atau dia pekerja, bosnya punya borongan, ayo kita kerja di sana. Apa kerjaannya? Dia enggak tahu. Begitu berangkat, gali pondasi dan sebagainya, ternyata baru dia paham, oh ini untuk membangun rumah ibadah orang-orang kafir selain muslim. Apapun bentuk rumah ibadah tadi, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Atau kita penjual material, datang orang biasa tiap hari seperti itu, para pembeli datang kepada kita, beli bata, beli semen, beli besi, beli ini dan itu segala macam, kita jual. Di suatu saat ada orang yang membeli dalam jumlah banyak, kami butuh borongan sekian, materialnya dari kamu semua, senang kita bakal dapat keuntungan besar. Usut punya usut, ternyata ketika kita, karyawan kita mengantar barang-barang tersebut ke lokasi yang telah ditunjuk oleh pembeli, tahu di situ ternyata untuk membangun rumah ibadah atau membangun sekolahan khusus untuk orang-orang kafir. Pada saat itu haram, tidak diperbolehkan sama sekali. Demikian pula kita punya usaha fotokopi, misal fotokopi ataupun print-printan. Soal-soal ujian, kita diminta untuk fotokopi sekian ribu eksemplar. Setelah kita baca, lihat masternya yang akan difotokopi, ternyata ini soal-soal ujian keagamaan mereka, maka haram, tidak diperbolehkan kita untuk memfotokopinya. Demikian pula tidak boleh kita memfotokopi ataupun mencetak, kalau seandainya itu percetakan, kitab-kitab mereka. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena semua hal itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di sini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kalau perkaranya baik, boleh, enggak masalah. Tetapi ketika itu akan mengantarkan kepada dosa dan permusuhan, maka ini haram. Masuk dalam pembahasan ini pula ketika seorang diminta untuk membangun, entah itu baja ringan ataupun bangunan ataupun apalah, bukan rumah ibadah, bukan pula tempat-tempat kesyirikan, namun tempat-tempat yang jelas-jelas haram, perbankan, bank-bank konvensional yang dilakukan di situ sistem ribawi murni, jelas dibangun di atas sistem ribawi, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Atau membangun tempat-tempat kemaksiatan, di sana akan dibangun tempat-tempat karaoke ataupun yang semisal dengan ini, jelas-jelas itu merupakan keharaman, maka yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Adapun membangun tempat-tempat yang bisa di situ dimanfaatkan secara umum, seperti misal rest area, ini merupakan proyek borongan. Kita kebetulan sebagai karyawan, bos kita punya borongan. Pemerintah menetapkan untuk pembangunan rest area di tempat ini. Rest area, ada kalanya di situ tempat untuk nongkrong mereka-mereka yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, ada. Tetapi juga dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara umum. Ada bangun rest area, tempat istirahat, rumah makan. Demikian pula ada tempat ibadah, musholla di situ dibangun. Walau tidak menutup kemungkinan nantinya akan dilakukan oleh mereka-mereka yang memanfaatkannya sebagai bentuk kemaksiatan. Orang-orang muda-mudi pacaran di situ. Nah, yang seperti ini maka halal, karena bukan dibangun sebagai asas atau asas pembangunannya tidak atas dasar dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misal kita yang toko bangunan diminta, kami mau buat masjid di sana, masjid awam yang didirikan untuk ibadah, rumah ibadah kaum muslimin, tidak lantas kita menyatakan siapa yang akan jadi imamnya. Atau walaupun nanti diketahui bahwa itu adalah bangunan yang dibangun oleh kelompok tertentu, tetap yang seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Karena hukum asalnya dibangun untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian individu yang melakukannya atau memanfaatkannya untuk kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dosa mereka yang menanggungnya. Namun yang jelas, dibangun atau dibuat di awal pembangunannya dan pembuatannya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bissawab. Adapun yang ketiga, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.